kandaku seduh sedan tangisku dari hati yang pilu. Saat yang paling sedih, kau pergi di pagi nan murni, pergi takkan kembali. Betapa sunyi hati ini jelang di malam nanti, hilang pujaan hati. Dapat berpandang-pandang, tak dapat berpesan-pesan. Dua insan berpisah, terpisah dari dunia. Aku ingin bersama, kini aku rasa berdosa. Tak dapat aku lepaskan kata isi hatiku. Dapat berpandang-pandang, tak dapat berpesan-pesan. Dua insan berpisah, terpisah dari dunia. Aku ingin bersama, bawa kanda aku bersama, bersemadi di sana, di sisi pusaran.